Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama, ini tentu saya baca yang lalu-lalu dulu ya. Pekan lalu, ini ada pertanyaan tersisa. Apakah bisa mendapatkan keutamaan uban menjadi cahaya di alam kubur atau di akhirat jika mengecatnya dengan warna selain warna rambut atau warna hitam? Tentu hadis yang berbunyi dan hadis sahih riwayat Imam Ahmad, siapa yang beruban sementara dia dalam keadaan Islam, maka uban tersebut akan menjadi cahaya yang terang baginya pada hari kiamat. Jadi lafaz hadis ini jelas, uban yang tidak diubah warnanya. Kalau dibiarin saja warna putih, maka itu berarti yang akan mendapatkan fadilah. Kalau dia ubah warnanya menjadi merah atau selain hitam, yang memang dibolehkan dalam sunnah, boleh menggunakan warna henna, ya, warna coklat atau kemerah-merahan, ini masih dibolehkan. Sebagaimana Nabi SAW menyuruh agar Abu Bakar meletakkan henna di janggut dan rambut ayahnya Abi Quhafah. Juga Nabi SAW menyuruh Abdullah bin Umar untuk meletakkan warna coklat kemerah-merahan di janggutnya yang sudah mengeluarkan warna putih, gitu kan? Itu boleh saja dilakukan. Tapi kalau fadilah tadi, Allahu a'lam, secara zahir hadis memang yang dibiarkan dalam keadaan rambutnya putih. Ya. Jam berapakah yang dimaksud dengan tidurnya Nabi Daud? Tidur pertengahan, sepertiganya untuk sholat dan seperenamnya untuk tidur lagi. Kalau jamnya, Allahu a'lam, ya, tepatnya ya. Tapi sebagian ulama merincikan Nabi Daud alaihissalam. Tradisi beliau, itu beliau tidur dulu habis isya, kemudian tidak disebutkan beberapa saat sebenarnya, tapi dibagi ya. Kalau kita bagi malam itu menjadi seperenam, jadi enam waktu antara isya sampai subuh, nah itu berarti dibagi enam saja, kira-kira berapa jam tuh. Mulai isya misalnya kayak kita sekarang anggap jam 8, 8, 9, ya, 9, 10, 11, 12, kemudian tambah 4 jam setelahnya gitu kan. Berarti 8 jam kurang lebih ya, 8 jam. Maka ini yang dimaksud dengan 1/6 dibagi 6 waktu itu. 8 jam dibagi 6. Ya, itu baru dihitung 1/6-nya. Beliau tidur di awal ya, di 1/6-nya itu, kemudian beliau bangun setelahnya di waktu 1/6 ya. Misalnya kalau 8 jam dibagi 6 itu mungkin 1 jam sekian ya. Dianggap 1 jam sekian ya, 1 jam mungkin 10 menit atau 15 menit. Berarti seperti itulah beliau tidur, lalu beliau bangun, kemudian beliau sholat, habis itu beliau tidur lagi. Ya, jadi beliau itu dalam semalam bisa 3 kali tidur dan 3 kali sholat. Allahu a'lam, itu yang dimaksud. Apakah ada keutamaan membaca surah Al-Waqi'ah? Apakah ada tuntunannya membaca sehabis sholat asar atau subuh? Apakah benar membaca Al-Waqi'ah 3 kali sehabis sholat asar? Untuk istri akan membantu istrinya mendapatkan rezekinya mudah. Ini Allahu a'lam, yang saya tahu hadis semua berhubungan dengan mengatakan Al-Waqi'ah bisa mendapatkan rezeki adalah hadis yang lemah, yang tidak dipakai oleh para ulama. Dan ini memang sudah disebutkan di dalam buku-buku yang berbicara tentang fadilah surah-surah dalam Al-Quran. Jadi ini memang hadis yang lemah dan tidak dipakai oleh para ulama. Jadi tidak benar lah kalau dikatakan surah Al-Waqi'ah bisa mendatangkan rezeki bagi suami atau istri. Apalagi ini ditentukan setelah selepas sholat asar atau sholat subuh. Dijulukan juga jumlahnya 3 kali. Ini malah tambahan dari hadis. Jadi tidak ada hadisnya memang sama sekali. Yang ada hadisnya memang yang lemah itu adalah surah Al-Waqi'ah. Siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah dia akan mendapatkan atau dibukakan pintu rezekinya. Tidak disebutkan waktu subuh atau asar. Itu pun kalau dianggap bisa dipakai. Tapi ini hadis lemah, tidak bisa dipakai. Ditambah lagi dengan dibaca 3 kali habis asar untuk istri bisa membantu suaminya, ini sama sekali tidak pernah ada panduan di dalam ya sunnah Nabi SAW. Apakah termasuk bid'ah jika kita melakukan amalan-amalan seorang ustad agar menyampaikan hajatnya selama 40 hari? Semisal baca surah Yasin, surah Waqi'ah, tahajud, la haula wala quwata illa billah 300 kali, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim 100 kali dan lainnya, bolehkah melakukan sebagai usaha berdoa? Jadi sini saya perlu rincikan dulu ya, perlu dirincikan terlebih dahulu. Kalau seandainya apa yang ditentukan oleh ustaz tersebut sesuatu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tentukan jumlahnya, tidak pernah tentukan jenis ibadahnya, maka bid'ah. Tapi kalau misal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saya beristighfar sehari 70 sampai 100 kali, lalu ada orang amalin tuh, saya mau amalin deh, sekarang tiap hari saya baca begitu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mungkin secara setelah berjalan sebulan dua bulan Allah mudahin sembuhin penyakit saya, nggak ada masalah. Itu termasuk dalam bertawassul dengan amal soleh yang dibolehkan, karena memang kita mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Yang tidak boleh kayak tadi misalnya membaca surah Yasin secara khusus atau la haula wala quwata illa billah 300 kali sementara Nabi tidak pernah tentukan seperti itu, maka tidak boleh seseorang membuat-buat apa yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak anjurkan, tidak ajarkan. Tapi sekali lagi bertawassul dengan amal soleh yang pernah dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh, enggak ada masalah itu. Ustaz, kalau kita salat tidak menghadap kiblat karena tidak tahu, bagaimana hukumnya? Kalau diberitahu teman pada saat sholat sedang berlangsung, apakah langsung dibatalkan dan memulai sholat dari awal atau bagaimana? Kalau Anda tidak tahu sama sekali dan memang sudah berijtihad, betul-betul yakin ini sedang hadap kiblat nih, gitu kan? Maka sah saja, tidak ada masalah. Karena memang tidak tahu ya. Kalau dia sudah sampai salam. Tolong ikhwah jangan ditambah dulu pertanyaan ya. Ini masih banyak ini yang belum dibaca. Dengarin aja ilmunya, ini cukup insya Allah. Ini lihat nih. Masya Allah, ini yang belum saya baca yang lalu ini, ya. Belum yang sekarang. Jadi jangan tambah dulu. Jadi kalau seseorang itu menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat dan dia betul-betul berijtihad, dia berusaha, oh memang setahu saya di sini kiblat, tidak ada orang yang bisa ditanya sama dia, lalu dia Allah Akbar takbir sampai selesai salam, itu sudah selesai salam dia nggak tahu ada orang datang, ternyata kiblat dia sholat di situ, kiblatnya ke arah sana, dia salah. Apakah dia harus mengulangi sholatnya? Kata ulama tidak perlu. Tidak perlu. Karena dia memang beristihad awalnya. Dia tidak tahu. Gitu kan? Dia tidak tahu. Maka tidak ada masalah. Dianggap orang yang tidak faham atau lupa. Gitu kan? Seperti orang kalau lagi puasa lupa makan. Ya. Kalau pas lagi puasa, ada teman atau kerabat atau pasangan Anda pas lagi makan, Anda tahu dia puasa. Jangan tiba-tiba dikagetin ya. Weh, kamu gak puasa? Kesian, nanti keselek. Biarin aja makan, gak apa-apa. Sampai dia selesai hajatnya, jangan hasud. Enak benar orang ini sudah makan dua piring. Gak apa-apa, biarin aja. Gitu kan? Gak apa-apa. Karena kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa lalu dia makan karena dia lupa, dia minum karena dia lupa, maka dia lanjutkan puasanya. Karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberikan makan dan minum padanya. Gitu kan? Jadi gak usah diingatin, biarin aja. Gak ada masalah. Gitu kan? Memang kalau betul-betul dia lupa, kalau dia pura-pura lupa itu urusan dia dengan Allah. Gitu. Ya. Jadi gak ada masalah. Kalau seandainya kita sementara lagi sholat, kemudian tiba-tiba ada orang datang menepuk, mas maaf mas, kiblatnya salah ke kanan dikit. Maka bergerak aja, gak usah berhentiin sholat. Bergerak aja ke arah yang dituntun sama dia. Kanan, dikit, kiri. Bahkan ulama fikih mengatakan boleh orang yang datang mengetahui saudaranya muslim yang lain sedang salah sholatnya, dia meluruskan, menggoyangkan badannya, mengarahkan, pegang pundaknya dua-dua. Tentu ini sesama jenis ya. Jangan lawan jenis dipegang pundaknya, gak boleh. Di luar sholat aja gak boleh, bagi dalam sholat. Pegang pundaknya, arahkan. Ke kanan sedikit mas, ini salah. Ini mbak harus ke kiri. Dengan diberikan syarat itu tidak masalah. Tapi kalau sudah sampai salam, maka gak ada masalah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pada tahun 2008, saya melaksanakan ibadah haji dari Saudi Arabia karena saya bekerja di kota Riyadh. Pada saat melaksanakan mabit di Mina, rombongan kami tidak mabit di Mina, namun di wilayah Aziziyah. Ini kayaknya sudah pernah saya baca ya, yang lalu ya. Saya sudah mengatakan Aziziyah itu tidak masuk wilayah Mina. Dan harusnya jemaah haji mabit di Mina. Ini sudah saya jawab yang lalu. Saat kerja di Saudi, saya sering melihat pekerja kasar dari Pakistan menyempatkan sholat berjamaah di masjid di sela-sela pekerjaan kasar mereka. Seperti menggali jalanan, mereka bersihkan tanah dan debunya lalu sholat. Meskipun ada bau yang kurang sedap karena bersebelahan dengan mereka, kalau di sini tukang-tukang bangunan kalau diajak sholat selalu bilang pakaiannya mereka kotor atau merasa bau keringat, sehingga kadang tidak sholat sama sekali. Mohon nasihat yang tepat Ustaz, karena saya banyak berhubungan dengan tukang bangunan untuk konstruksi. Tentu ini tidak ada hubungannya ya antara orang sholat dengan bajunya kotor. Sama dengan orang lagi jihad penuh darah bajunya, sholat aja. Enggak, itu bukan najis. Kita tidak boleh pakai pakaian atau sejadah tempat sholat kalau jelas-jelas ada najisnya. Kalau jelas-jelas ada najisnya, saya kira tanpa pertanyaan. Jazakallah khair. Kalau jelas-jelas ada najisnya, itu baru tidak boleh. Tapi kalau cuma kotor, keringat, gak masalah. Jangan kehilangan waktu. Gitu kan? Makanya dianjurkan kalau bisa pada saat berwudu, apalagi alhamdulillah masjid kita kayak sekarang ini langsung sangat luar biasa ya. Kalau saya gak malu ikhwas kalian, saya selalu bawa kemana-mana tas saya atau ada kresek, saya bawa baju ganti. Saya kalau dari pengajian ke pengajian, mampir di masjid mana, saya mandi, saya sholat, mandi di situ, saya wudu, bersihin badan, segar kembali, baru saya masuk ke pengajian saya. Enggak ada aib di situ, malah bagus. Lalu sering gunakan roll on, sering gunakan pewangi badan, itu sunnah Nabi SAW. Kata Nabi, terutama laki-laki ya, kata Nabi SAW, dicintakan kepadaku dunia ini karena adanya wanita dan adanya minyak wangi. Makanya aneh kalau ada laki-laki enggak suka minyak wangi itu. Jauh dari sunnah Nabi SAW, kantongin selalu, beli yang kecil, selalu kantongin, pakai minyak wangi kemana-mana. Itu sunnah Nabi SAW, sudah baunya enak, dapat pahala lagi. Gitu kan? Insya Allah yang hal-hal seperti ini nanti akan dihindarin. Ini berhubungan dengan masalah perlunya orang menjaga sholat walaupun bajunya kotor, yang penting tidak najis. Tidak kelihatan auratnya, silahkan dipakai, enggak masalah. Itu bukan alasan, gitu kan? Itu bukan alasan. Kemudian kalau masalah tukang, memang ini semoga Allah berikan hidayah ya. Kita enggak usah bicara tukang. Ya, ini yang bertanya saudaraku. Siapa saja di Indonesia ini, mau pegawai kantor yang rapi pun AC semua, tetap kalau dia tidak mau sholat, dia tidak sholat, gitu kan? Kalau di Saudi memang itu sudah umumnya orang faham, sehingga memang bisa dikatakan jarang, persentasenya kecil sekali orang yang tidak sholat berjamaah itu. Di sana kecil sekali. Memang betul-betul orang yang lemah imannya itu pun dia masih sholat sendirian, dia masih sholat. Dia bukan berarti tinggalin sama sekali, gitu kan? Yang tinggalin sholat itu bisa dihitung jari sebenarnya. Sampai sebetulnya cuplikan itu saya baru dikirimkan sama teman-teman di Saudi, saya terharu betul lihat cuplikan itu saudaraku. Jadi ada orang buta matanya, satu orang tua, bukan ulama, masyarakat biasa, buta matanya, tidak pernah tinggalkan 5 waktu sholat di masjid. Jadi antara rumah dia dengan masjid itu, dia minta satu orang tolong ikatkan tali, ada tiang listrik pas di sebelah pintu masjid. Masjidnya juga masjid biasa, kecil, di berkampungan gitu. Diikat tali di situ, tali itu panjang, ditaruh jalan di tanah. Yang artinya diletakkan di tanah sampai depan pintunya dia. Jadi kalau orang buta ini mau ke masjid, dia keluar dari pintunya, dia pegang tali itu terus ditarik sama dia. Jadi kencang talinya, lalu dipegang sama dia, menuntun dia sampai ke masjid. Buta. Gak bisa, gak ada yang tuntun. Sendirian tinggal di rumahnya. Tapi tidak tinggalin 5 waktu sholat di masjid. Ada cuplikan yang lain luar biasa ikhwah. Orang lumpuh. Dia bahkan kalau mau jalan ke masjid itu, kalau dia mau jalan, dia bolak-balikan badannya. Tangannya enggak ada, kakinya enggak ada. Tapi luar biasa enggak tinggalin sholat berjamaah di masjid. Ada cuplikan-cuplikannya itu. Di Saudi unik-unik gitu, luar biasa gitu. Mereka betul-betul memang mungkin sudah penanaman iman ya dari orang tuanya kepada anak-anak ini. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah orang-orang kita gitu. Ya ini pekerja-pekerja kasar, bukan cuma sholat, Ramadan enggak puasa. Gitu kan? Padahal di Saudi itu orang puasa semua walaupun bekerja keras gitu kan. Mereka tetap puasa, buka puasa rame-rame gitu, enggak mengganggu. Dan ini memang sebenarnya pesan Nabi SAW, itu kan tergantung sugestinya. Kalau kita puasa, kemudian sudah disugesti awalnya negatif, sebentar jam 11 saya haus enggak ya? Saya lapar enggak ya? Ya haus dan lapar benar. Tapi kalau kita memang niatnya sugesti, niat itu sebenarnya sugesti ya. Sugestinya dia, saya insya Allah sampai azan maghrib tahan. Insya Allah sampai isya pun saya tidak lapar. Memang benar, insya Allah akan seperti itu. Mungkin buka puasa cuma seteguk air, makan kurma cukup buat dia. Habis isya, habis terawih baru dia makan. Ada orang begitu, enggak ada masalah buat dia. Itu kan jadi tergantung niatnya. Pak Ustaz, bagaimana dengan pakai minyak wangi di hari Jumat di bulan Ramadan? Bukankah di bulan Ramadan tidak boleh pakai minyak wangi? Siapa yang bilang? Enggak ada masalah. Emang kenapa kalau pakai minyak wangi? Oh, kalau cium wangi terus batal gitu. Enggak ada hubungannya. Jadi bagaimana kalau orang cium hirup bau makanan? Enggak batal itu. Tidak batal sampai ada sesuatu yang dimasukkan ya di dalam mulut, tenggorokan atau ke dalam melalui tenggorokan, itu yang memang sifatnya muftir, artinya mengenyangkan ya. Mengenyangkan. Ya, jadi kalau mengenyangkan maka tidak boleh. Artinya dia kalau dimakan banyak nanti mengenyangkan, maka itu baru muftir, baru membatalkan. Jadi kalau orang tidak sengaja lewat di depan restoran ada orang lagi masak, dia lewat kecium, itu enggak batal, gitu kan? Bahkan ulama sepakat mengatakan bolehnya seorang wanita yang sedang memasak makanan untuk buka puasa suami dan anak-anaknya mencoba mencicipi di ujung lidahnya lalu membuangnya setelah itu. Tidak memasukkan ke dalam. Itu hampir semua ulama fikih sepakat masalah itu dibolehkan, gitu kan? Dibolehkan, tapi hanya di ujung lidah. Minyak wangi pun boleh, enggak ada masalah. Enggak ada larangan Ramadan atau lagi puasa pakai minyak wangi. Kalau sedekah lebih baik mana, ditargetkan jumlahnya atau tidak? Misal langsung ambil di kantong tanpa tahu jumlah yang disedekahkan. Sebenarnya sama saja ya, sama saya, tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Biar juga orang keluarin 100 ribu yang tiba-tiba dia pegang, tapi kalau hatinya gerutu, gitu kan? Sama juga bohong. Lebih baik orang yang ngeluarin 1000 rupiah tapi ikhlas, gitu kan? Jadi kalau saran saya, tentukan aja. Kalau saran saya ya, jangan nanti setan godain begitu kita main tutup mata tarik ternyata 100 ribu yang keluar, kemudian sebentar nyesal, coba tadi yang 5 ribu aja kan? Hilang ikhlasnya nanti. Jadi tentuin aja, keluarin di kantong, lihat kira-kira kebutuhan saya mana, lalu keluarin, tidak masalah. Ya, jadi itu termasuk hal yang bijaksana kalau kita milih. Boleh minta alamat email dan nomor HP-nya Pak Ustadz untuk minta saran dan tanda tangan? Tanya-tanya maksud saya, salah. Ya. Boleh insyaAllah. Ya. Kalau email lebih baik ke web aja ya. Di web saja. Karena saya terus terang, ikhwat dan akhwat mohon maaf. Kalau ada yang masuk di BlackBerry saya, ada yang masuk di WhatsApp, kadang-kadang saya enggak jawab. Terlalu banyak, bukan saya enggak mau jawab. Kadang-kadang saya bangun tidur sudah ada 120 SMS yang masuk, WhatsApp ada... Bahkan di Wisol TV pernah disebarin nomor HP saya. Lagi manasik umroh, saya tidak sengaja. Maksud saya mau sampaikan kepada jemaah yang mau umroh dengan saya. Ini nomor HP konsultasi sebelum umroh sama saya. Nanti diputar sama teman-teman Wisol TV, semua seluruh Indonesia nonton. Jam 3 subuh kerang-kering nomor HP saya. Jam 3 subuh siapa yang bel saya ini? Saya enggak kenal nomornya dan habis nomor 1, nomor yang satu lagi. Ternyata teman-teman Wisol TV itu pernah jam 3 subuh putar ceramah saya. Gitu kan? Dan jemaahnya ini rupanya kira itu live. Mereka telepon ke studio, gak ada yang jawab. Ditelepon ke HP saya. Perunya luar biasa. Saya pikir ada apa-apa. Mungkin keluarga saya ada masalah. Tapi alhamdulillah sih gak ada masalah ya. Jadi saya mohon maaf kalau memang ikhwas selama ini dan akhwat yang saya tidak sempat jawab. Ya, itu bukan disengaja tapi memang keadaannya. Kondisinya tidak bisa, tidak memungkinkan. Tangan saya cuma dua gitu. Jika kita deposit di bank syariah lalu meminjam uang dengan jaminan deposit tersebut dan di awal akad peminjaman uang, pihak bank menetapkan cicilan tiap bulannya sekian rupiah tanpa menyebutkan akumulasi akhir dari cicilan tersebut. Jika ditelaah, hasil akumulasi akhir dari cicilan akumulasi tersebut melebihi dari jumlah yang dipinjam, namun peminjam tidak keberatan akan kelebihan tersebut, apakah hal ini dibolehkan, apakah termasuk riba atau tidak? Saudaraku, hukum riba atau tidak riba itu bukan dari masalah ridho atau tidak ridho. Hukumnya haram. Zina diajak atau sengaja mau tetap zina. Enggak bisa dijadikan tolok ukur begitu. Jadi jangan Anda bilang, oh kalau saya pinjam uang kemudian dilebihkan, ya karena saya juga mau, saya butuh, gak apa-apa deh, saya ridho. Gak bisa, memang hukum penambahan sesuatu dari hutang itu tidak boleh. Baik dari pihak orang yang mengembalikan, yang utang, atau orang yang punya piutang. Ya, kalau dari awal sudah disepakati ya. Tapi kalau misal saya pinjam 1 juta, kemudian saya sudah kembalikan uang teman saya itu, dan ternyata dari uang itu memang saya pakai investasi berhasil, saya dapat untung 2 juta rupiah. Saya merasa terima kasih, saya berikan kepada dia 100 ribu. Tapi tidak ada hubungan dengan, tidak ada kesepakatan awal akan berlebihan, akan dilebihkan. Karena utang gak boleh lebih. Dan teman-teman begini ya, tolong garis bawahi satu poin. Pisahkan di dalam hati kita antara sesuatu yang sifatnya investasi untuk dunia dapat keuntungan dengan sesuatu yang sifatnya untuk mendapatkan pahala. Jangan semuanya dihitung, harus ada keuntungannya. Akhirnya kita minta teman minta tolong antarin saya ke sana dong. Ini dapat apa saya di sana nih? Berpikir duniawi, harus ada sesuatu nih. Dapat sesuatu enggak ya? Nanti kalau ke sana dapat duit enggak ya? Dapat apakah? Ini sesuatu. Kalau enggak mau jalan. Enggak boleh. Pisahin di hati kita itu. Kalau investasi bisnis baru kita hitung-hitungan keuntungan. Tapi ada juga yang sifatnya memang sedekah. Emang enggak ada imbalan tuh, enggak usah berharap imbalan. Meminjamkan uang masuk di dalamnya. Ya, minjamin uang ke orang itu enggak boleh ada imbalan. Emang sudah begitu. Gadai, enggak boleh ada imbalan. Harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang muslim harus ini dominan dalam hidupnya dibandingkan dengan tadi yang investasi itu. Banyak orang tidak bedanya ini saudaraku. Semua harus dihitung duit. apa untungnya nih? Gak boleh begitu. Akhirnya tidak ada amal, tidak ada amal yang ikhlas, tidak ada amal yang untuk akhirat kita. Karena semua sudah kita ambil balasannya di dunia. Jadi coba bedain itu. Bahkan para ulama itu lebih cenderung selalu hampir 99% hidup mereka itu semua yang investasi akhirat, semua yang dapat pahala. Yang cuma 1% aja nih yang untung. Itu saja. Abu Hanifah rahimahullah pernah kedatangan seorang wanita dan berkata, wahai imam, ditahu dia ulama besar, punya toko sutra di Irak, ya gitu kan. Dikatakan oleh perempuan ini, tolong juallah kepada saya sutra yang saya butuhkan, tapi tidak kamu mendapatkan keuntungan yang besar, tidak juga kamu rugi. Abu Hanifah rahimahullah memberikan kepada ibu tersebut dengan harga 3 dirham. Enggak mungkin gitu. Sutra sendiri enggak mungkin, modalnya pun enggak mungkin 3 dirham. Ibu itu kaget, dia mengatakan, wahai imam, Anda pasti rugi dengan ini. Harga sutra itu minimal 10 dirham. Ini dijual 3 dirham. Apa kata Abu Hanifah rahimahullah? Perhatikan nih, pedagang yang sukses dan punya iman. Apa yang dia bilang, saudaraku? Dia bilang, bu, semestinya sebenarnya saya sudah beli sutra ini 20 biji, 20 piece gitu kan. Dan saya sudah untung dari 19 piece yang sebelumnya. Maka yang satu piece ini saya berikan kepada Anda untuk melengkapkan saja dari modal saya dan keuntungan yang sudah saya ambil. Saya hitung-hitung ternyata cuma tinggal kurang 3 dirham saja. Maka saya berikan kepada Anda. Sampai dagang pun bisa bersedekah bantu orang. Ini banyak orang subhanallah tidak dagang, tidak apa, tapi semua harus dihitung duit, gitu kan? Semua harus ditolak ukurkan dengan uang. Jadi enggak ada niatnya untuk mendapatkan pahala di akhirat. Jadi saya sarankan termasuk yang tidak boleh ada tambahannya adalah hutang dan juga gadai. Ya. Termasuk juga ikhwah sekalian, menjaga amanah-amanah orang adalah tanggung jawab. Banyak orang kontrak rumah, dia tidak menjaga kontrakan itu. Dirusak lampunya, dirusak catnya. Gak boleh ikhwah. Kalau Anda bisa meninggalkan tempat kontrak itu dan bertengkar sama yang punya tempat karena sudah merusak bertempat dan Anda berhasil lari, dari Allah gak bisa lari. Allah akan hukum Anda, gak boleh. Bagaimana kita terima catnya, bagaimana kita terima pintunya, kamar mandinya, lantainya, begitu kembalikan. Ada orang sewa mobil, rusak mobilnya orang. Oh, karena bukan mobil saya, polisi tidur ditabras saja, lubang-lubang di macam-macam sampai rusak mobilnya orang. Enggak boleh ikhwan. Haram ini, enggak boleh sama sekali. Ya kita harus tidak boleh melakukan satu perbuatan yang kita tidak senangi buat diri kita. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan beriman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Enggak boleh. Kan gitu. Kalau kita tidak, coba bayangkan kalau kita pemilik mobil, maukah mobil kita digituin? Kalau kita pemilik rumah, maukah rumah kita digituin? Tentu kita enggak mau. Gitu kan? Jadi harus menjaga. Ingat, Allah Azza wa Jalla maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar. Enggak boleh. Kita bisa zalimi seseorang, kita bisa menjadi seseorang, tapi dari Allah Azza wa Jalla tidak mungkin. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah itu tidak ada yang tersembunyi bagi yang di langit dan di bumi. Allah tahu semuanya. Hati-hati saudaraku. Dan pasti sabda Nabi SAW berlaku. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Menipu hari ini, ditipu besok. Ghibah hari ini, digibah nanti. Fitnah hari ini, difitnah. Merusak barang orang, dirusak juga barang kita nanti. Jadi jangan heran. Berlakulah sebagai hamba Allah yang mukmin yang tahu semua itu. Mohon penjelasan masalah murabahah dan musyarakah. Ini sudah saya jelaskan yang lalu ya. Ya, murabahah dengan musyarakah sudah saya jelaskan yang lalu. Jadi teman-teman bisa kembali ke cuplikan kita yang lalu. Ustaz, laki-laki dapat keutamaan pahala 27 derajat dan 25 derajat jika sholat berjamaah di masjid. Bagaimana perempuan mendapatkan pahala tersebut sedangkan perempuan lebih utama sholat di rumah? Perempuan tersebut belum menikah. Jadi yang benar hadisnya adalah 25 kali lipat pahala dan diangkat 27 derajat. Itu yang benar. Ya. Jadi hadis yang pertama, hadis 25 kali lipat adalah hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, sholat seseorang di antara kalian di rumahnya dan di pasarnya dibandingkan di masjidnya berjamaah, itu perbandingannya 25 kali lipat. Kalau 27 derajat, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, sholat berjamaah dibandingkan sholat sendiri perbandingannya 27 derajat. Bukan 27 kali lipat ya. Maka Ibnu Abbas mengatakan satu derajatnya ini perbandingan 27 derajat itu adalah satu derajat ke derajat di atasnya jaraknya 500 tahun. Baik, ini dapatkan laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Maka ulama mengatakan hadis yang menjelaskan perempuan lebih afdal salat di rumah dihubungkan dengan hadis salat berjamaah. Sabda Nabi SAW yang berbunyi hadis sahih riwayat Hakim, wanita yang salat di ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada di luar rumahnya termasuk masjid. Dan dia salat di dalam kamar tidurnya lebih afdal, lebih besar lagi pahalanya dibandingkan kalau dia salat di ruang tamunya. Jadi perempuan makin tertutup makin besar pahalanya, laki-laki makin terumum rame-rame makin besar pahalanya. Lalu bagaimana caranya perempuan mendapatkan fadilah berjamaah tadi? Ya dia ada sholat berjamaah di rumahnya. Gitu kan? Perempuan yang sholat sendiri di rumahnya sama dengan pahala laki-laki sholat sendiri di rumah, di masjid. Perempuan yang sholat berjamaah di rumah sama dengan laki-laki berjamaah di masjid. Begitu. Jadi jamaah dipenuhkan dengan jamaah. Walaupun juga perempuan boleh ya untuk sholat di masjid. Bukan tidak boleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, la tamna'u ima'allahil masajid. Enggak boleh kalian larang hamba-hamba Allah wanita untuk ke masjid. Waalaikumsalam wabarakatuh. Apa boleh kita meminjam uang dari bank syariah dengan jaminan deposit? Ini sudah tadi ya. Hampir sama ini. Bagus juga kalau pertanyaan kembar-kembar nih, jadi biar cepat selesai. Pak Ustadz, hukum kerja di bank apa? Ya kalau banknya konvensional riba, haram. Kira-kira Anda mau saya jawab apa nih? Boleh? Nggak boleh, haram. Kalau orang itu takut kepada Allah SWT dan mudah-mudahan saya termasuk di dalamnya, tidak mungkin saya bilang, oh iya nggak apa-apa, nggak boleh. Emang haram. Haram ya haram. Jangan cari celah ya. Ini kadang-kadang kesian Ustadz ini selalu diserang, dicari, diubah atau dikemas sedemikian rupa pertanyaan untuk supaya boleh gitu kan. Ini kalau haram dalam Islam haram. Jangan dicari dari sampingnya halal enggak, dari bawah halal enggak ada. Haram ya haram, selesai. Anda lakukan konsekuensinya ada hukum. Dan banyak pintu halal, kenapa harus Pak cari yang haram? Jadi sarannya apa ya? Jangan kerja di bank konvensional. Saran saya. Lalu saya harus sekarang bagaimana Ustaz kalau saya keluar saya enggak punya gaji? Subhanallah. Yang kasih Anda makan dari bayi memang pimpinan bank Anda sekarang. Allah Subhanahu wa taala. Kok sekarang baru kerja 2-3 tahun aja sudah ketakutan. Lalu yang Anda hidup 27 tahun yang sebelumnya itu siapa yang kasih makan dan minum? Enggak boleh begitu. Harus yakin Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam surah Adz-Dzariyat ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum 50 sampai 52 ya ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu minhum ayyutimun innallaha war razzaq dzul quwwatil matin ya. Saya tidak perintahkan jin, saya tidak ciptakan jin dan manusia, semua jin, semua manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata ulama apa? Patuh, yakin, tunduk, minta maaf sama Allah kalau salah. Yakin Allah memberikan rezeki yang mengatur hidupnya, matinya, semuanya, gitu kan? Dan Allah mengatakan saya tidak minta balasan kok dari apa yang telah mereka saya berikan makan dan minum. Allah tidak minta juga kita memberikan sesajen, enggak perlu. Sesungguhnya Allah lah satunya pemberi rezeki. Razzaq itu pemberi rezeki, kemudian kalau habis diulangi dikasih lagi. Buah sudah berbuah, panen lagi nanti, musimnya keluar lagi. Itu namanya Razzaq, pemberi rezeki yang non-stop. Air sudah dipakai nih, diserap oleh matahari, disaring di awan, diturunin lagi sama Allah dengan hujan. Begitu terus, udara, oksigen, segala dipersiapkan oleh Allah SWT. Itu rezeki. Allah SWT berikan rezeki semut di lubangnya. Bagaimana bisa kita manusia yang khalifah di muka bumi lalu takut dengan rezeki? Bagaimana caranya? Tinggalkan yang haram, saudaraku. Dan kata Nabi SAW, man taraka syai'an lillah, abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ikhlas karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Pasti itu. Gak usah ragu. Siapakah Ya'juj Ma'juj? Dan apa mereka bagian dari tentara Dajjal? Ini ada bahasan sendiri ya. Gak bisa sekarang. Ini panjang bahasannya nih. Nanti insya Allah di apa namanya tanda-tanda hari kiamat akan ada bahasan tuh. Seorang akhwat dilarang suaminya memakai jilbab syar'i. Selalu dengan orang tuanya dan jarang bersama istri. Selalu mendapat tekanan ketika ingin melakukan ibadah dan ketaatan. Tapi sang suami tetap menafkahkan dan menjalankan sholat. Apakah dengan ini sang akhwat boleh menceraikannya?

Kan gitu. Banyak orang tidak, nanti kalau udah kronis, ya Allah sembuhin. Kenapa enggak dari awal? Kan? Kita dianjurkan dalam agama Islam untuk selalu bergantung, menggantungkan nasib kita, merengek sama Allah. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi kata Nabi SAW, "Man lam yad'ullah yaghdhab 'alaihi." Siapa yang tidak memerengek sama Allah, tidak rutin berdoa, tidak selalu berkeluh kesah kepada Allah, maka Allah murka padanya. Sampai dikatakan dalam pepatah bahasa Arab, jangan kau minta kepada manusia, karena kalau kau minta padanya dia akan marah-marah, gitu kan? Tapi mintalah kepada Zat yang kalau kau tidak minta malah dia marah. Allah itu malah marah kalau kita tidak minta. Minta tamak, boleh tamak dalam rahmatnya Allah. Dianjurkan, kata ulama lebih afdal, lebih besar pahalanya minta dijaga kesehatan oleh Allah. Ya Allah pertahankan kesehatanku ini yang kau berikan. Ya Allah pertahankan rumah tanggaku. Ya Allah pertahankan rezekiku ini. Daripada nanti sudah datang cobaan, baru kita minta sakit, baru bilang ya Allah sembuhin. Boleh, bukan gak boleh. Tapi lebih afdal ulama bilang minta dipertahankan kesehatan daripada minta sembuh pada saat sakit. Lebih baik minta rezeki itu ditambahkan pada saat rezeki lagi banyak, daripada nanti sudah bangkrut baru minta kasih jalan keluar sama Allah. Boleh, tapi ini lebih afdal. Artinya, cobalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan nasibnya, gitu kan? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus begitu. Apapun kendala kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta. Ya, sujud, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui, gitu kan? Dan pasti akan menjawabnya. Jika sehabis salat wajib atau sunnah terus kita ketika adab mau berzikir atau berdoa, wudu kita batal disebabkan kentut, apakah boleh diteruskan zikir dan doanya atau harus ambil wudu lagi? Boleh, enggak masalah ya. Jadi batalnya wudu itu tidak menghalangi orang untuk berzikir habis sholat, karena tidak ada syarat untuk wudu kalau mau berzikir. Ya beda kalau membaca Al-Qur'an, Allahu alam. Tapi jangan sering-sering kentut di masjid ya. Ya, boleh dijelaskan tentang kaidah ini Ustaz? Setiap orang musyrik pasti kafir, tapi tidak setiap orang kafir itu musyrik. Nah iya, musyrik itu kan mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Seperti kasus ya orang-orang musyrik Mekah. Mereka banyak yakin ada Tuhan namanya Allah, tapi mereka juga menyembah berhala. Ini namanya orang musyrik ya. Ini pasti kafir, semua musyrik pasti kafir. Tapi tidak semua kafir itu musyrik. Misal ada orang kufur kepada Allah, orang ateis. Enggak ada Tuhannya, kafir namanya. Tapi dia tidak musyrik, artinya dia tidak partisipasikan Allah dengan makhluk yang dia tidak sembah berhala, enggak minta-minta di kuburan, enggak ada musyrik. Maka dia kafir saja. Makanya dikatakan semua musyrik pasti kafir, tidak semua kafir itu musyrik. Saya pernah sholat berjamaah tapi suara imam tidak kedengaran karena situasi masjid yang berisik. Saya bisa ikuti gerakan imam dengan cara melirik ke arah depan atau mengira-ngira ketika sujud. Sholat saya sah tidak ya Ustaz? Bagaimana hukumnya? Sah saja, enggak ada masalah. Ya kan? Artinya kita bisa merasakan gerakan orang di sekitar kita itu sudah satu hal yang dibolehkan dalam Islam. Gitu ya. Itu enggak ada masalah. Kalau memang situasinya begitu ya. Ustaz, kami sekeluarga belum pernah ada yang ke Tanah Suci. Saya berniat untuk dapat ke Tanah Suci bersama orang tua. Namun sampai saat ini saya baru dapat mengumpulkan dana untuk berangkat satu orang. Saya harus mendahulukan orang tua atau saya duluan? Anda duluan. Kalau dalam masalah ibadah, harus mendahulukan diri sendiri. Gak boleh orang lain, termasuk orang tua. Ya, kalau dalam ibadah ya, pas sholat, ya sholat duluan. Saat pertama, masuk duluan. Pada saat ada kosong di sebelah, baru suruh orang di sebelah datang masuk. Jangan kita lagi di belakang, silakan persilakan orang masuk saat pertama, kita di belakang. Nggak boleh. Anda juga butuh pahala itu, gitu kan? Jadi dahulukan diri sendiri. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada seorang sahabat yang bilang, waktu mau haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma an syubrumati. Ya Allah, saya jawab panggilanmu untuk haji ini, saya mau haji untuk syubruma. Syubruma ini istilah bagi keluarga yang sudah mati. Ada juga sebagian ulama mengatakan kerabat atau orang yang dikenal, ya orang yang punya hubungan kerabat tapi tidak mampu lagi haji dan umroh. Disilakan dengan syubruma. Apa kata Nabi SAW, kamu udah haji buat dirimu belum? Dia bilang belum ya Rasulullah. Kata Nabi, haji dulu buat dirimu, baru kau haji buat kerabatmu tadi. Jadi harus diri sendiri. Gitu kan? Kalau punggung tangan wanita itu termasuk aurat bukan? Ya ini kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak. Tapi kalau Imam Ahmad mengatakan termasuk aurat, gitu kan? Khilaf diantara mereka tentang masalah ini, dan insya Allah ini adalah sebuah khilaf yang positif saja ya, karena semua punya dalil. Imam Syafi'i mengatakan wanita itu semua aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Beranjak daripada hadis Bukhari yang menjelaskan tentang masalah bolehnya wanita membuka wajah dan telapak tangan di sholat, dan bolehnya juga wanita membuka telapak tangan dan wajah pada saat dinazar, dilihat oleh laki-laki yang mau menikahinya. Nah, beliau mengatakan di sini berarti hukumnya sunnah saja cadar itu. Dan ini juga didukung oleh Syekh Albani rahimahullah, beliau menulis buku tentang sunnahnya menggunakan cadar dan bukan kewajiban. Tapi Syekh Tuijiri dan syekh-syekh yang lain, para ulama-ulama sekarang, banyak mereka mengatakan kembali kepada Imam Ahmad, mengatakan cadar itu dan kaos tangan wajib bagi wanita. Apalagi kalau wanita itu adalah fitnah, dasarnya punya kulit yang putih, memang fitnah, telapak tangannya dilihat jadi fitnah bagi orang gitu kan. Wajahnya kalau dibuka malah berbahaya, menjadi fitnah. Maka ini sampai pada tingkat diwajibkan baginya untuk menutup dirinya dari fitnah. Karena tujuan hijab itu sebenarnya adalah menyelamatkan wanita dari fitnah. Allahu a'lam. Jadi ini insya Allah tergantung kondisi gitu kan. Kalau di sebuah lokasi itu umumnya orang sudah biasa kenal cadar, Anda pakai cadar. Artinya tidak disorotin lah ya. Tidak menjadi sebahanan. Itu lebih baik, lebih afdal, lebih sempurna. Karena Imam Syafi'i juga mengatakan tetap lebih afdal cadar dan kaos tangan gitu kan, tetap lebih afdal. Tapi hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi kalau Anda melihat memang dengan Anda pakai di situ ya ada masalah, ya sebaiknya Anda hindari. Yang penting jangan sampai melampaui batas minimal wajah dan telapak tangan. Apakah boleh kita mengomentari seseorang di dalam hati? Apakah kadar dosanya sama dengan kita berkomentar dengan teman? Jadinya bergosip. Biasakan hatinya berzikir. Sama saja, mulutnya enggak gosip tapi hatinya gosip kan? Ya. Sama saja, nanti akhirnya kalau saya bilang boleh saja, kira-kira bagaimana? Tiap hari Anda gerutu nanti dalam hati, gitu kan? Jadi enggak boleh, sama saja, gitu kan? Tapi kalau dikatakan apakah kadar dosanya sama, Allahu a'lam. Saya tidak tahu kalau itu. Itu urusannya Raqib dan Atid, gitu kan? Saya jelas menyampaikan hukum Allah saja. Apa hukumnya mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa? Apa hukumnya bersalaman setelah sholat? Semuanya enggak pernah ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salam mengusap wajah. Itu enggak ada dalilnya. Satu pun enggak ada hadisnya. Jadi enggak ada. Sama dengan habis berdoa usap wajah. Enggak ada. Ini cuma tradisi kita saja. Saya juga lihat ada tradisi banyak sekali ya di Indonesia yang dijadikan sebagai sebuah bawaan gitu. Kalau pada saat kunut pun subuh membalik telapak tangan. Saya enggak tahu kenapa balik telapak tangan itu. Gitu kan? Katanya karena ada doa di situ minta agar dijauhkan dari keburukan. Tidak pernah ada riwayat menjelaskan Nabi SAW yang membalik telapak tangan pada saat berdoa. Yang ada adalah beliau pernah mengangkat tangan, iya. Itu kan beliau pernah berdoa tidak mengangkat tangan, iya. Ini yang ada. Bahkan beliau pernah mengangkat tangan sangat tinggi, itu sampai kelihatan ketiak beliau SAW. Itu memang ada. Hadis-hadis sahih semuanya. Tapi kalau dibalik telapak tangan enggak ada. Ini aneh-aneh ini. Jadi tidak boleh dibuat. Jadi tidak pernah ada sunnahnya ya. Termasuk ikhwah sekalian tidak boleh bersalaman setelah sholat kalau dijadwalkan itu. Dianggap bagian paket dengan sholat berjamaah. Jadi dianggap gak enak kalau gak salaman gitu kan. Lain kalau habis sholat memang kebetulan kita mau pamit, mau jalan, kemudian salaman. Tidak dihubungkan dengan zikir habis sholat ya. Dengan habis sholat itu tidak ada masalah. Tapi kalau kayak kita biasa di Indonesia ini kan sudah jadi tradisi salaman. Apalagi ditambah lagi dengan membaca salawat keliling-keliling masing-masing semua. Ini sama sekali gak ada tuntunannya ikhwah ya. Hati-hati jadi gak boleh. Gak bolehnya itu bukan karena salawatnya ya. Bukan karena salamannya. Tapi karena tidak pernah ada panduan dari kiai dan guru kita Muhammad SAW. Ikutilah beliau apapun sifatnya. Kedipan matanya pun kalau perlu diikutin. Kalau gak dilakukan jangan dilakukan. Selesai. Hidup akan bahagia. Hari Jumat disunahkan banyak membaca salawat. Bagaimana kita tahu banyak kalau kita tidak hitung. Jadi bolehkah menggunakan tali konter sejenis tasbih digital mirip seperti yang digunakan oleh apa ini doorman untuk menghitung jumlah tamu di sana, ketahuan sudah berapa banyak kita bersalawat 1000 atau lebih. Jazakallah khair. Menghitung zikir itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi menggunakan telapak tangan, jari-jari kita, ini Allah sudah kasih garis nih, tinggal dihitung saja gitu kan. Karena dalam hadis dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan yang dipakai berzikir akan menjadi saksi pada hari kiamat. Kata para ulama adalah seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan, yaitu menghitung jari-jari ini. Walaupun ada sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan tidak masalah menggunakan konter itu, tidak masalah menggunakan tasbih itu. Ya, ini sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan ya, ya karena mereka menganggap itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mengingatkan. Tapi permasalahannya kalau jumhur ulama mengatakan kalau itu adalah tradisi agama tertentu nggak boleh. Seperti kasus kalau orang menggunakan tasbih kayak orang Hindu misalnya yang besar ditaruh di lehernya, kan banyak orang Islam begitu biasa, gitu kan? Jadi hampir sama tradisi agama lain, tidak boleh. Itu sudah tidak boleh kan? Ya, ini kalau Anda lihat darurat, dan saya sarankan untuk tidak menggantungkan diri dengan alat-alat seperti ini ya. Jadi usahakanlah pakai jari, kita biasakan berzikir habis jari. Karena kalau tidak nanti tergantung, kalau tidak ada tasbih kita jadi tidak enak, tidak bisa berzikir. Gitu kan? Jadi usahakan lebih baik dengan menggunakan tangan. Tapi saya tidak menyalahkan orang yang melakukannya. Saya tidak berani mengatakan dengan menggunakan itu berarti bid'ah, itu enggak tahu. Allahu a'lam. Ya, karena ada ulama, sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan boleh. Ya. Bolehkah sholat duha berjamaah? Enggak boleh. Ya, jadi sholat berjamaah itu hanya sholat yang Nabi SAW contohkan. Seperti sholat tahajud, sholat terawih, gitu kan? Sholat jenazah. Nah itu memang berjamaah, sholat gerhana, itu berjamaah. Tapi kalau yang Nabi tidak contohkan berjamaah seperti sholat duha, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, gitu kan? Sholat sunnah wudu, tahiyat masjid, ini enggak pernah ada contoh dari Nabi SAW berjamaah, jadi tidak boleh duha berjamaah. Apakah akikah dulu atau kurban dulu? Lalu hukum akikah itu sunnah apa? Kenapa harus selalu dipertemukan? Selalu pertanyaan sama akikah atau kurban? Emangnya Anda lahir pas bersamaan dengan hari kurban? Ini selalu dihubungkan begini. Tidak usah dihubungkan ikhwah. Ada kesempatan lakukan dulu, gitu kan? Mana yang Allah mudahin pada saat itu? Lagi Idul Adha, ya kurban lah. Tidak usah dihubungkan lagi dengan akikah. Kadang-kadang orang terlalu perhitungan, mau satu ekor kambing digabung dua-duanya, nggak bisa, karena hal wajib nggak boleh digabung dengan sunnah, gitu kan? Akikah kan wajib, ya, hukumnya wajib, sementara kurban hukumnya sunnah muakkadah, gitu kan? Jadi dianjurkan saja. Jadi ini dibedain, tidak boleh disamain sebenarnya. Jadi kondisional. Kalau Anda lihat pas tiba Idul Kurban, memang saatnya ada dana untuk kurban, kurban saja. Niat kurban nanti insya Allah rezeki lagi. Dalam pendapat yang marjuh ya, dinomor dua kan oleh para ulama, adalah orang kalau belum akikahkan dirinya pada saat kecil atau orang tuanya belum akikahkan, maka boleh diakikah pada saat dia dewasa. Tapi pendapat yang rajih, kalau sudah lewat dari hari-hari yang ditentukan oleh Nabi SAW, hari ketujuh dari hari lahirnya, maka sudah gugur kewajiban akikahnya. Allahu a'lam. Diperbolehkan atau tidak ketika menjalankan puasa Daud, lalu puasa Senin Kamis juga, atau puasa Ayyamul Bid? Kalau berpapasan ya, bersamaan, misal gini, antum niatnya puasa Daud mulai hari ini, besok kan berarti buka puasa ya, lusa puasa lagi kan begitu, setelahnya buka puasa terus puasa lagi. Misal hari ini hari apa nih? Hari Rabu. Baik, antum sudah niat hari ini puasa Daud, berarti besok kan seharusnya tidak puasa ya, seperti itu. Biarin aja, itu besok tidak puasa, jadi tidak boleh digabung keduanya nih. Karena kalau kita puasa juga besok Kamis, berarti syarat puasa Daud terbatalkan. Syaratnya apa? Puasa sehari, buka puasa sehari. Itu syaratnya. Jadi kalau orang paksain diri besok puasa dengan niat Kamis, berarti dia batalin puasa Daudnya. Keluar dari syaratnya kan? Nah kalau Jumat berarti puasa, Sabtu tidak, Ahad puasa, Senin tidak. Nanti Kamis depan tuh, Selasa puasa, Rabu tidak, Kamis puasa. Gitu kan? Nanti kalau Kamis depan kena itu, berpapasan memang hari Kamis dan puasa Daud Anda, boleh Anda gabungkan niat sunnahnya. Dalam hati saya mau niat puasa Kamis dengan puasa Daud. Tapi gak boleh kayak tadi, Rabu mulai puasa Daud, Kamis besok, Kamis puasa Kamis lagi. Karena dia membatalkan ya niat Daudnya dengan sendirinya. Apa hukumnya? Apa ini? Rajah ya? Apakah sama dengan jimat? Oh. Karena saya pernah membaca bahwasanya raja dibolehkan asal isinya ayat Al-Quran. Dan katanya dahulu sahabat pernah melakukannya dengan menulis ayat kursi. Kalau tidak salah dan dijadikan kalung. Sama sekali enggak benar riwayatnya. Tidak pernah Nabi SAW dan para sahabat, terutama sahabat yang dikatakan ya, itu menggantung-gantungkan sesuatu di kalung di diri mereka termasuk ayat-ayat Al-Quran. Ya, karena Nabi SAW tidak pernah perintahkan itu. Tidak pernah perintahkan. Kalau raja ini, ya istilah ini sebenarnya digunakan juga ya. Biasanya kalau raja yang saya tahu digunakan itu untuk pelaris dagangan atau untuk ditaruh di bangunan, di atap-atap bangunan supaya rumahnya selamat dan seterusnya lah gitu kan. Tidak kebakaran, tidak masuk pencuri. Ini sama saja buhul. Sama saja dengan jimat. Cuma jimat itu yang digantung di badan manusia. Kalau raja ini lebih cenderung digantung di badan hewan, di badan, di toko usaha, di rumah, lebih cenderung begitu. Jadi sama saja sebenarnya buhul, dua-duanya enggak boleh. Dan saya pastikan tidak pernah ada riwayat bahwasanya sahabat pernah menggantungkan surah ayat kursi di badan beliau. Ya, ini tidak pernah ada riwayat masalah ini selama saya pelajari ya. Dan saya pastikan karena saya sering membeda buku, membongkar praktek sihir dan perdukunan ada dalil-dalilnya yang jelas. Kemudian pernah membahas, saya pernah membeda buku Jangan Takut Dengan Syaitan. Kemudian ada banyak buku-buku, banyak sekali buku yang saya beda. Rata-rata itu memang sudah rujukan-rujukan referensi utama dalam masalah-masalah seperti ini. Dan ini tidak pernah ada. Tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan para sahabat pernah menggantungkan ayat ya di dalam badannya. Jadi tidak perlu saudaraku. Yang ada adalah berdoa. Seketika berdoa pada saat itu. Merasa tidak nyaman, berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku hati saya gundah ya. Ya sembuhinlah, hilangkanlah. Ya Allah, perut saya enggak enak. Berdoa kepada Allah SWT. Jadi ini kembali kepada pernyataan tadi saya ya. Bahwasanya harus setiap apapun berdoa kepada Allah. Sakit perut, pertama langsung ya Allah sakit saya perut sembuhkan. Baru minum obat, baru cari dokter. Dahulukan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hukumnya DP yang digunakan sebagai uang booking, seat, dan hangus bila batal? Perjanjian tersebut sudah disepakati di awal sebelum DP. Dan yang tersebut tadi rela jika hangus. Saya sudah jawab tadi ya. Jadi bukan masalah Anda rela atau tidak. Zina tapi karena rela, enggak ada ceritanya, sama saja. Gitu kan? Enak benar kalau bisa pakai istilah rela. Jadi enggak boleh, gitu kan? Jadi bukan masalah itu, tidak boleh sama sekali. Tidak boleh ada namanya hangus haknya orang lain. Kasih tanda jadi boleh. Batal kembalikan. Enggak ada masalah. Kenapa harus takut? Oh nanti enggak laku. Siapa yang bilang? Itu kan Anda sendiri yang bilang. Allah SWT bisa memberikan rezeki. Laku kok insya Allah. Ustaz, dalam muamalah apa saja yang dilarang? Jika pohon yang buahnya ke tanah orang buahnya boleh dimakan enggak? Bagaimana jika ayam yang bertelur di tempat orang lain? Bagaimana hukum telur tersebut? Masya Allah, banyak telur dijual di pasar gitu kan. Kenapa harus tunggu telur? Baiklah, maaf, saya bercanda ya. Yang bertanya jangan tersinggung. Jadi kalau dalam muamalah yang tidak boleh itu dasar-dasarnya tidak boleh ada pendapatan modal yang haram. Pertama dulu itu, memulai usaha tidak boleh modalnya haram. Kapan modalnya dari sumber haram? Menipu, hasil riba, hasil pencurian, manipulasi, ya, harta rampasan dari bukan haknya di warisan, pasti bangkrut. Pasti bangkrut. Gitu kan? Tidak boleh pendapatan, tidak boleh modalnya haram. Yang kedua, tidak boleh ada unsur gharar. Kalau transaksi, tidak boleh ada merugikan salah satu dari dua pihak. Salah satu dari dua pihak. Kayak tadi kasus misalnya DP yang hangus, itu gharar namanya. Tidak boleh. Dia batal, mungkin tidak jadi. Ya itu konsekuensi Anda bisnis. Harus bisa, gitu kan? Kalau mau lebih aman, enggak usah pakai DP, enggak usah pakai. Mau sekarang tentukan, tidak mau ya enggak usah. Ada pembeli lain datang berarti hak dia. Udah selesai urusannya. Dan bertawakallah ikhwah. Enggak boleh terlalu menggantungkan nasib pada sesuatu gitu, pada orang. Seakan-akan sudah tidak laku ruko saya kalau saya enggak jual sama orang ini. Itu persepsi yang salah. Berdoa coba kepada Allah Subhanahu, sujud, minta kepada Allah, "Ya Allah, lakuin ruko saya." Laku itu. Ya, kadang-kadang kita tidak mau minta sama Allah hal-hal yang besar. Ya, hal-hal yang kepepet atau kecil saja minta kepada Allah. Ini salah. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tidak boleh ada gharar ya. Tidak boleh ada riba. Tadi utang yang berbunga. Kemudian tidak boleh ada manipulasi. Tidak boleh ada manipulasi. Harus transparansi semua. Tidak boleh ada ya ditipu, dikemas, diapalah, rekayasa. Semua tidak boleh. Nota yang palsu lah, bohong usahanya enggak ada, fiktif semuanya, ini semua tidak boleh, gitu kan? Tidak boleh ada unsur maisirnya, judinya, mengundi nasib di situ. Ya, ini tidak boleh sama sekali ada dalam muamalah. Allahu a'lam. Jika pohon yang buahnya jatuh ke tanah, kalau buah itu jatuh di dalam lokasi pagarnya pemilik pohon, enggak boleh diambil. Tapi kalau jatuhnya di jalanan, boleh diambil, enggak ada masalah. Karena dalam hadis dijelaskan, kalau sesuatu pohon itu yang sudah keluar dari batas tanah seseorang, maka itu sudah menjadi hak umum. Enggak ada masalah itu. Gitu kan? Kalau ayam tadi bertelur, kembalikan kepada pemiliknya. Ya. Jadi kalau Anda tahu ini ayamnya tetangga ini, bertelur di rumah saya, bukan dibilang kesempatan, pecahin langsung digoreng. Gitu kan. Ya. Kembalikan, Anda pasti tahu pemiliknya, kembalikan. Ya. Kalau laki-laki hukumnya wajib untuk sholat di masjid, lalu sholat apa yang dilakukan di rumah menjadi imam sholat berjamaah keluarga? Kebanyakan masyarakat kita memahami suami sebagai imam keluarga melakukan sholat di rumah untuk dapat mengimami istri dan anaknya. Bagaimana sebenarnya Ustaz? Boleh suami menjadi imam buat istrinya dan anaknya di rumah. Siapa yang bilang tidak boleh? Tapi dia tidak usah tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Itu kan dicontohkan oleh sahabat Nabi yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau selalu 5 waktu sholat itu sholat berjamaah sama Nabi di masjid. Setelah itu beliau kembali lagi ke sukunya jadi imam lagi. Gak masalah itu. Boleh. Gitu kan? Tapi sholat dia yang kedua sudah terhitung sunnah, bukan lagi sholat wajib. Itu dalil sahih riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari yang lain berbunyi bahwasanya ada seorang sahabat masuk ke masjid sementara sudah selesai sholat berjamaah Nabi SAW lagi zikir. Ada seorang datang mau sholat sendiri, kata Nabi SAW, siapa yang bersedekah untuk saudaranya ini nih supaya enggak sholat sendiri? Abu Bakar berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Maka berdiri Abu Bakar sholat, tapi Abu Bakar sini sudah sholat sunnah. Kita lagi kalau sholat sunnah di masjid, lagi sholat ba'diyah, ada orang datang, lalu dia tepuk pundak kita, biarin aja dia ikut. Biarin dia niat jamaah, enggak ada masalah. Ya. Jadi jangan malah dikasih isyarat atau buru-buru sholat supaya dia enggak ikut berjamaah, enggak, biarin aja. Enggak masalah. Gitu kan? Sedangkan kita tidak lagi sholat saja boleh menemani dia, enggak ada masalah itu. Kalau ikhwa-ikhwa yang sudah faham dan akhwat sudah faham itu pasti kalau dia lagi mau sholat, ini sudah pada sholatnya, iya, temani saya dong, siapa yang mau bersedekah, nanti berdiri lagi temannya satu, enggak ada masalah itu. Sudah jadi hukum sunnah bagi dia. Gitu kan? Jadi enggak ada masalah itu. Ustaz, ayah saya suka pergi ke dukun. Semoga Allah kasih hidayah. Namun ketika diingatkan beliau sholat, saya coba untuk mengajak beliau untuk ruqyah syariah, beliau tidak percaya. Beliau sholat juga karena ingin mendoakan saya agar dapat menikah. Karena saya tidak mau untuk diajak pergi ke dukun. Apakah amal ibadah ayah saya diterima? Ayah saya suka membantu orang, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Pertama, doakan, itu kan. Semoga Allah SWT berikan hidayah. Yang kedua, manusia itu subhanallah akan tunduk di depan wahyu, ilmu. Ya. Kalau kita sampaikan sesuatu yang ilmiah kepada orang, orang akan bisa menerima itu. Hanya orang keras hati yang tidak bisa terima. Jadi coba jelaskan. Datangkan dalil-dalil syar'i, penjelasan, gitu kan. Dan saya sarankan penanya ini beli buku. Ada pernah saya bawain contoh tuh kecil, membongkar praktik sihir dan perdukunan. Mungkin antara 10 sampai 15 ribu harganya, kecil. Dalamnya ada gambar-gambar. Coba dikasih hadiah, biar dibaca oleh beliau, gitu kan? Kalau beliau suka baca. Kalau tidak suka baca, apalah kira-kira metode misalnya mendengarkan ceramah tentang dukun dan ini bocor tidak boleh. Antaranya hadis Nabi SAW saja. Ya, dan ayah ini sama dengan suami ya. Jadi tidak boleh menggunakan metode menghardik. Laki-laki itu selalu langsung egonya yang lebih besar. Ya, jadi makanya seperti menasihatin orang lain, ya kesannya atau bertanya, sebenarnya tujuannya untuk menasihatin. Jadi kalau ayah begitu, misal kita katakan, ayah, ada sebuah hadis menurut ayah bagaimana tuh? Misal hadis Nabi yang sahih riwayat Tirmidzi, yang kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, ya, kemudian bertanya padanya, bertanya, belum percaya tidak diterima sholatnya 40 hari. Ini ada di buku ini ayah, nih hadisnya nih. Menurut ayah bagaimana? Misal contoh. Gitu kan? Atau saya dengar ceramah tadinya ada yang menyampaikan begini. Menurut ayah bagaimana? Dengarin pendapatnya. Kalaupun dia spontan misalnya memang hatinya mau cari kebenaran, insya Allah dia akan terima. Tapi kalau enggak, paling tidak dia mungkin pada saat itu defense, dia menolak. Tapi insya Allah dia akan merenungi apa yang Anda sampaikan. Insya Allah. Jadi doakan lalu nasihatin. Ilmu akan mengubah seseorang dari keras menjadi lunak, dari kasar menjadi lembut, gitu kan? Jadi dari bodoh menjadi pintar, dari kafir menjadi beriman. Itu semua dengan ilmu. Anda hadir di majlis ta'lim begini mendengarkan ilmu itu akan menambah iman. Berjam-jam pun kita duduk, insya Allah kita akan terima. Karena itu sesuatu yang memang, oh iya manfaat ya, oh iya begini ya, kita dapat manfaat. Saya bingung dan sedih karena akhir-akhir ini pengemis yang biasa saya bawakan makanan sudah tidak ada lagi. Penyapu jalanan selewat saya kerja juga tidak ada. Kemudian saya salurkan ke anak-anak kurang mampu. Namun ternyata pada hari itu kebetulan anak-anak itu banyak yang tidak hadir pada kegiatan pendidikan informal rutin mereka. Sehingga makanan yang saya bawa tidak habis. Apa yang salah dengan saya, Ustaz? Karena insya Allah uang yang saya gunakan bukan sesuatu yang diharamkan. Ya ini termasuk tanda keimanan ya. Tinggal Anda pertahankan insya Allah. Ini sangat positif. Dan saya sarankan kalau memang mereka tidak ada, atau mungkin pada saat kita sedang memberikan bantuan pada fakir miskin, coba tanya di mana alamatnya, ambil nomor HP-nya, ya kan? Dalam masalah itu sangat positif. Mungkin sesekali kita bisa kunjungin, jenguk kalau dia lagi sakit, gitu kan? Dan itu banyak contoh dari para ulama, dari sahabat dan tabiin, mereka biasa mendatangi rumah orang-orang miskin, gitu kan? Melihat keadaan mereka, mereka gembira kalau dikunjungin, dijenguk kalau sakit, dibantu langsung, mungkin bisa dibukain usaha. Ya itu mungkin akan insya Allah akan menghilangkan kasus-kasus seperti ini. Dan Anda juga tidak usah sedih, insya Allah akan ada banyak orang-orang yang fakir, gitu kan, yang bisa menerima apa yang Anda berikan. Misal Anda rutinkan menjadwalkan membantu sebuah rumah anak yatim, gitu kan? Itu sudah jelas yayasan sosial yang kita jadi donatur rutin tiap bulan. Saya kan pernah tawarkan teman-teman nih, banyak program kita di sini ya. Ada pernah menggali sumur di Jawa Tengah, ada penerbitan buku-buku doa yang kita bagi cuma-cuma. Kemarin pada saat kita beli kamera untuk web ini, berapa juta orang yang nonton ini. Berapa banyak pahala yang Anda dapatkan kemarin untuk kita beli kamera sekitar 40 juta berapa gitu kan. Sampai saya dihubungin sama teman-teman dari Prancis, dari kemarin ada dari Jerman, ada dari Australia, banyak tuh. Dari Hong Kong itu hampir semua TKW kita nonton acara ceramah kita ini. Mereka download, mereka ikutin, mereka masuk di grup WhatsApp saya bertanya. Itu Masya Allah gitu. Berapa banyak pahala yang didapatkan gitu. Ya Anda bisa jadi donatur rutinnya gitu kan. Bisa jadi rutin untuk membiayai misalnya web ini. Ayo kita tingkatkan ke masalah tingkat ke TV, ke apa. Kan bisa saja. Atau Anda datangi rumah anak yatim khusus, pegang di situ. Berapa sih? Di sini anak yatim 200 orang. Berapa yang dibutuhin beras? Oh 5 kalung, 1 karung 25 kilo. Baik, sudah. Saya pegang 1 karung dia tiap bulan rutin. Transfer uangnya atau berikan beras. Kan bisa begitu ya. Sehingga tempat-tempatnya itu jelas, tidak seperti tadi kasus ini orang yang tidak jelas, mungkin dia sudah meninggal, mungkin dia pindah tempat, maka kita tidak tahu. Ini solusi dari saya. Kalau saya sholat ba'diyah atau qobliyah duhur dilakukan hanya 2 rakaat, apa hukumnya? Gak ada masalah, sunnah, boleh-boleh saja gitu kan. Tapi sayang, kenapa gak sholat 4 rakaat sebelum, padahal itu sunnah rawatib ya. Ba'diyah duhur memang 2 rakaat, tapi qobliyahnya 4 rakaat. Kalau jarak antara azan dan iqamah hanya sebentar, tidak memungkinkan untuk sholat 4 rakaat, bagaimana Ustaz? Saya sarankan begini. Saran saya ya, kalau saya biasa kerjakan, sholat sunnah yang 4 rakaat itu kan boleh dikerjakan 4 rakaat langsung. Sebagaimana bolehnya mengerjakan sholat malam, sholat terawih itu 4 rakaat kan. Bisa 2-2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bisa 4 rakaat salam, 4 rakaat salam gitu kan. Witirnya bisa 2 salam, 1 rakaat lagi ditambah, atau 3 rakaat sekaligus, cuma syaratnya 1. Tidak pakai tahiyat pertama, itu saja. Nah kalau Anda masuk masjid, Anda khawatir nih, kira-kira nanti keburu gak 4 rakaat ya. Niat dari awal 4 rakaat. Pada saat kita lagi rakaat ketiga, iqamah, udah berhentiin aja sholatnya, gak ada masalah. Ya karena memang tidak boleh, kata Nabi SAW, tidak ada lagi sholat sunnah dengan iqamah sholat wajib. Tidak boleh lagi kan gitu. Jadi Anda batalin saja, tiba-tiba batalin sudah masuk di shaf, Anda sudah dapat pahala 4 rakaat. Kan gitu. Ada solusi lain, kalau misalnya kita baru niat mau sholat 4 rakaat sebelum duhur, lalu sudah 2 rakaat salam, 2 rakaat belum dikerjain, sudah iqamah, bagaimana caranya? Kerjakan ba'diyah ya, gabungkan dengan ba'diyah atau kerjakan sebelum ba'diyah gitu kan? Nabi SAW pernah mengerjakan ba'diyah duhur itu setelah sholat asar. Para sahabat bingung, dalam hadis Bukhari itu Nabi SAW begitu salam berdiri, habis asar nih, berdiri sholat sunnah. Sahabat gak ada yang berdiri, bingung ada apa nih. Setelah salam, kata para sahabatnya, Rasulullah turun ke wahyu mengubah hukum sekarang? Kata Nabi SAW, tidak. Ya ini sholat sunnah ba'diyah duhur saya yang tadi saya lupa kerjakan. Atau saya belum kerjakan karena saya tersibukkan dengan satu kaum yang bertanya kepada saya dan meminta bantuan. Berarti sih Nabi SAW tahu, atau ada yang mengatakan juga lupa. Kan gitu. Ya beliau kemudian kerjakan di ba'diyah asar. Jadi boleh saja. Apakah boleh menggunakan perawatan anti angin? Apa ini? Anti agin, anti penuaan, menghilangkan keriput-keriput, karena mengecat rambut dengan warna hitam saja tidak diperbolehkan. Boleh saja, enggak ada masalah. Itu kan, tidak ada sesuatu yang haram di situ. Yang tidak boleh kalau mengubah ciptaan Allah. Ada jerawat dihilangkan, boleh saja. Giginya enggak rata dirapiin, enggak ada masalah. Karena itu merapikan, membersihkan, merawat kan boleh. Itu namanya merawat ya. Memang kata ulama merawat tubuh ini dianjurkan. Rapi rambut. Nabi SAW menganjurkan di hari Jumat apa? Mandi yang bersih, pakai minyak wangi, menyisir rambut, pakai baju yang bersih. Karena itu semua dianjurkan dalam Islam. Disuruh potong kuku, disuruh cukur bulu ketiak, perawatan diri. Nabi SAW meletakkan wangi-wangian di tubuh beliau dari batang leher beliau sampai ke kaki beliau. Ya, seperti serbuk dari negeri Syam yang beliau suruh istri beliau SAW untuk taruh, dan beliau kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri SAW. Jadi boleh saja menurut saya, Allah alam. Yang tidak boleh itu kalau mengubah, enggak ada apa-apa diubah, operasi plastik sampai dibentolin, sampai di apa, sampai ini, dan tidak boleh. Yang aneh-aneh saja gitu kan. Jadi enggak perlu semua itu. Lagian enggak ada masalah kok. Sebenarnya masalah orang bilang saya jelek atau saya gagah atau saya cantik itu persepsi kok. Enggak usah khawatir, semua makhluknya Allah. Gitu kan? Ikan ada yang jelek, ada yang gagah, ikannya ada yang bagus, hidup sama-sama di laut enggak apa-apa. Gitu kan? Kenapa Anda mesti takut? Percaya diri aja jalan, insyaallah kita makhluknya Allah kok. Ya, sejelek-jeleknya tetap akan ada jodohnya, gitu kan? Asal mau menikah. Kalau dia rewel yang jadi masalah nih. Ya. Apa hukumnya menggunakan cat kuku ketika sholat? Apakah sah? Kalau cat kuku ini sebaiknya dijauhi ya, sebaiknya dijauhi catnya ya. Tapi kalau menggunakan henna, henna itu lebih cenderung masih bisa ditembusin air, Allahu a'lam. Tapi kalau cat kuku itu umumnya memang dia tebal sehingga tidak membuat ada air yang bisa meresap. Dan ini juga dikatakan oleh para ulama dibolehkan digunakan pun kalau mewarnai kuku itu kalau untuk menghias ya, untuk keluarga, untuk istri, untuk suami maksudnya ya. Jadi tidak boleh tempat umum. Kalau dia menggunakan merah di kukunya atau warna yang lain, kalau henna itu kecoklat-coklatan biasanya untuk memperindah tangan wanita, sehingga kalau kukunya berwarna kulitnya akan kelihatan lebih terang gitu kan, lebih putih ya, kalau memang dia putih, atau lebih cerah. Dan ini dibolehkan tapi di depan suami kalau di tempat umum. Kalau dia sudah pakai henna begini dianjurkan pakai kaos tangan, ini karena menjadi fitnah. Kapan menjadi fitnah maka dianjurkan untuk menutupnya. Bolehkah dalam Islam bekerja di bank? Sudah tadi. Kenapa semua banyak tanya bank ini? Berhenti aja dari bank ini. Apakah hidayah itu? Apa yang akan dirasakan oleh orang yang mendapatkan hidayah? Terima kasih banyak Pak Ustaz. Hidayah itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil yang Anda hadir sekarang di sini. Kalau ada yang saya sampaikan dari sekian banyak pertanyaan tadi Anda rasakan mendapatkan petunjuk, oh begitu ya hukumnya, oh begini ya, oh saya harus hati-hati ya, itu hidayah namanya. Allah berikan petunjuk. Sebagian ulama mendefinisikan adalah ilham yang Allah masukkan ke dalam hati manusia karena mengikuti panduan wahyu. Itu namanya hidayah. Ya, ilham yang Allah masukkan dalam hati manusia karena mengikuti panduan wahyu. Itu namanya hidayah. Yang dirasakan adalah perubahan. Dia akan rasakan perubahan. Dia akan merasa lebih dekat dengan Allah. Lebih tahu, lebih faham, lebih hati-hati. Penampilannya akan lebih keislami. Perkataannya akan dijaga dan seterusnya. Pada saat kita yakin jika Islam itu adalah agama yang paling baik dan benar. Dan pada saat kita memutuskan untuk pindah agama ke Islam. Dan ibu kita tidak merestui perbedaan tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Karena yang diajarkan Islam adalah dosa besar jika kita melawan orang tua. Ya, apalagi ibu yang melahirkan kita sendiri. Sudah saya bahasakan tadi. Kaidahnya adalah la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Nabi SAW mengatakan tidak boleh patuh kepada makhluk padahal yang berbau maksiat pada sang pencipta. Orang tua itu yang mewajibkan kita patuh padanya adalah Allah, gitu kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membolehkan kita patuh pada makhluk itu kalau berbau maksiat padanya. Tidak boleh. Tadi saya sudah kasih contoh, muslimah pakai jilbab, ibunya bilang kamu harus buka, enggak boleh dipatuhi. Orang tua kita non muslim, kita mau masuk Islam, itu kan kebenaran. Itu tidak ada hubungannya dengan orang tua kita. Kita ngikutin, gitu kan? Kita mau sholat dilarang, tidak boleh kita patuh. Tapi kita tetap berbuat baik sama beliau pada hal-hal yang memang diperintahkan dalam agama. Siapin makanannya, siapin bajunya, bersihin kebutuhannya, bersihin tempat tidurnya, ya penuhi kebutuhan bulanannya, itu silakan, itu tidak ada masalah pada hal-hal yang dibolehkan. Jika dalam sholat jamaah setelah selesai kita tidak mendahului atau mengalami sebelah kita apa ini maksudnya? Tidak mendahului atau mengalami sebelah kita dengan tujuan memberitahukan bahwasanya hal tersebut tidak ada contohnya dan bisa termasuk perkara bidah. Apakah hal tersebut lebih baik atau salaman saja untuk mendahulukan ukhuwah? Bagaimana hal tersebut? Oh, masalah salaman ya. Boleh saja. Kalau dia ulurkan tangan, Anda salaman saja, enggak ada masalah, enggak usah tolak, gitu kan? Dengan niat memang ini orang cuma mau salaman umum, jangan dihubungkan dengan paket sholat, walaupun dia niat begitu. Dan lebih afdal Anda nasihatin, karena memang ini ingkar mungkar ya. Sampaikan mohon maaf sambil salaman. Sudah tahu belum Pak? Sudah tahu belum Bu? Ini dalam Islam tidak pernah ada contohnya salaman Nabi sholat gitu. Ini saya bahasakan. Kalau takut dia tersinggung, berdoa ya Allah berikan hidayah, gitu kan? Itu minimal ingkar mungkar. Tapi kalau dia selalu terlanjur ulurkan tangan, jangan ditolak. Tidak ada masalah. Apakah diperbolehkan mengkhususkan memperlama sujud hanya di sujud terakhir? Bukankah perintah memperlama sujud adalah dari awal? Ya, dari awal sebenarnya. Tidak ada khusus yang terakhir. Karena kata Nabi SAW, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Sudah sedekah salat. Apa ini? Pada kisah Abu Bakar yang disuruh Rasulullah SAW menemani sahabat jamaah ketika datang terlambat. Apakah diperbolehkan menjadi imam? Boleh, enggak ada masalah. Kalau memang dia adalah orang yang baik. Makanya Muadz bin Jabal salat bersama Nabi SAW berjamaah, lalu beliau jadi imam di kaumnya. Tadi saya kasih contoh suami jadi imam buat istri anaknya, boleh saja. Kalau imam dia orang yang paling layak untuk jadi imam. Apakah boleh untuk sholat subuh? Bukankah tidak ada sholat setelah subuh sampai syuruk? Enggak ada masalah. Ya, itu kan jadi begini, hal-hal yang dilarang berlaku hukumnya sampai ada yang membolehkannya. Gitu kan? Jadi kalau ada satu dalil yang membolehkan pengecualian, maka boleh. Misal habis subuh sampai terbit matahari enggak boleh sholat sunnah kan? Tapi ada hadis yang berbunyi misalnya, janganlah seorang dari kalian masuk ke masjid kemudian dia duduk kecuali sudah sholat dua rakaat. Ini enggak kenal waktu. Berarti tahiyat masjid di sini dikecualikan. Enggak boleh masuk subuh kemudian langsung duduk di masjid, gitu kan? Kita harus sholat dulu. Sholat sunnah, sholat jenazah, sholat wudu, ini semua tidak ada batas waktu. Pengecualian dari hal-hal waktu-waktu yang dilarang. Jadi kalau dikecualikan itu tidak ada masalah. Apakah tetap mendapat pahala sholat Jumat ketika imam sudah naik mimbar? Kita masih berjalan ke masjid. Dapat sholatnya, pahala sholat Jumatnya. Tapi pahala sadaqah, seperti bersedekah dengan unta, dengan sapi, dengan kambing, dengan ayam, dengan telur, itu tidak ada. Yang kata Nabi SAW, siapa yang datang di awal waktu, pahalanya seperti bersedekah dengan unta, di waktu kedua seperti sama sapi, waktu ketiga seperti bersedekah dengan kambing, waktu keempat dengan ayam, waktu kelima telur, sampai khatib naik atau imam naik di atas mimbar. Kalau sudah naik, malaikat tutup bukunya dan mendengarkan khutbah. Artinya pahala sedekah yang seperti ini hilang. Tapi sholat Jumat dapat, tidak ada masalah. Dan ulama sudah sepakat mengatakan sampai orang itu mendapatkan ruku di rakaat pertama. Maaf, ruku di rakaat kedua. Ini juga perlu saya luruskan. Mungkin saya pernah keliru sebutkan ya. Jadi kalau memang di ceramah saya yang lalu saya katakan di rakaat pertama keliru. Itu di rakaat kedua. Ruku di rakaat kedua Jumat. Kalau ada seseorang datang rakaat kedua imamnya. Selama imam masih ruku, lalu dia datang ruku, dia dapat Jumat. Tapi kalau dia imamnya sudah berdiri dari rakaat kedua ya, ruku rakaat kedua, sami Allah iman hamidah, dia baru datang mau ikut, niatnya sholat duhur. Bukan lagi Jumat. Karena dia sudah tidak mendapatkan satu rakaat pun dari Jumat itu. Ini kan jadi jelas. Saat sholat Jumat tidak ada qobliyah Jumat. Apakah ada ba'diyah Jumat? Ada. Ba'diyah Jumat ada 4 rakaat. Hadis Nabi SAW menjelaskan masalah tersebut. Kalau qobliyah itu memang ada disebutkan berhubungan dengan masalah apa? Qobliyah itu tahiyat masjid. Bukan dikatakan qobliyah ya, tapi tahiyat masjid. Cuma ba'diyah Jumat ada. Ba'diyah Jumat ada. Allahu a'lam. Jadi ini pertanyaan yang lain insyaallah saya akan jawab di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan mungkin Rabu akan datang itu pertemuan kita akan ada, tapi Rabu setelahnya itu tidak ada. Saya bimbing umroh soalnya. Dari tanggal 25 insyaallah Desember sampai tanggal 4 Januari baru saya balik. Jadi Rabu nanti itu, Rabu depan ada, tapi Rabu setelahnya enggak ada. Jadi mungkin diliburkan. Tapi kalau teman-teman tetap mau hadir, nanti saya akan datangkan penggantinya insya Allah. Mungkin ada teman-teman, ustaz-ustaz saya yang bisa teman-teman yang saya bisa panggil untuk menggantikan. Mungkin sampai situ dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.